بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده. الفصل الرابع، فصل yang keempat، al-mudari'u al-majzum، mudari' yang majzum. Kita akan ketahui nanti pembahasan tentang bagaimana keadaan fi'il mudari' itu bisa dijazm apabila kemasukan alat-alat jazm. Fi'il mudari' halaman 126 dijazm apabila kemasukan huruf atau alat-alat jazm. Adapun macam dan makna huruf alat jazm itu terbagi dua. Jadi fi'il mudhari' dia bisa jazm i'rabnya apabila kemasukan huruf-huruf jazm atau alat-alat jazm. Sedangkan alat-alat jazm itu dibagi dua bagian. Yang pertama, al-adawatul lati tajzimu fi'lan wahidan, sebagaimana telah disinggung di awal, yaitu alat-alat yang menjazmkan satu fi'il. Jadi dia hanya menjazmkan satu fi'il, karena nanti ada alat-alat jazm yang dia menjazmkan dua fi'il, yaitu alat-alat syarat. Jadi menjazmkan fi'il syaratnya dan menjazmkan fi'il jawabnya. Sedangkan ini hanya menjazmkan satu fi'il. Misalkan yang menjazmkan satu fi'il di antara lain adalah alat jazmnya lam dan lama. Lam dan lama. Fungsi dari lam dan lama untuk penafian. Penafian itu peniadaan. Baik yang bersifat untuk abadi, selama-lamanya tidak bisa meniadakan, atau yang bersifat sementara. Yang bersifat abadi selama-lamanya, yaitu penafian yang bersifat abadi, peniadaan selama-lamanya, lam yalid wa lam yulad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah dia melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Sifat ini selama-lamanya berlaku bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti sekarang dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tapi besok malah melahirkan atau dilahirkan. Tidak. Tapi sifat ini selama-lamanya bagi Allah ternafikan, tertiadakan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi sifat bagi Allah bahwa dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan untuk selama-lamanya. Ini fungsi lam yang menunjukkan peniadaan selama-lamanya. Adapun yang bersifat sementara, misalkan lam aktub, saya belum menulis. Kalau dalam contoh ini lam ma aktub pun sementara. Jadi sifatnya meniadakan sementara. Saya belum menulis. Sekarang saya belum menulis. Tapi besok atau satu jam kemudian saya akan menulis. Ini hanya jadi penafiannya bersifat sementara. Yang kedua dari alat-alat jazm menjazmkan satu fi'il saja, la an-nahiya, la nahi. Dalam tasrifan istilahi, setelah fi'il amr biasanya ada fi'il nahi. Inilah misalkan unsur la tansur. La tansur, kenapa fi'il mudhari di situ asalnya tansuru tak disukun, karena dia kemasukan lam nahi yang berfungsi melarang, larangan. Janganlah kamu menolong, la tansur disukun. Dia menjazmkan satu fi'il. Contoh di sini, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha fataq'uda maluman mahsura. Janganlah, larangan, kalian, kamu menjadikan tanganmu maghlulatan ila unukika, terbelenggu di belakang lehermu. Wala tabsutha, dan jangan pula kamu membentangkannya. Fatak uda maluman mahsura, yang menyebabkan kamu akan duduk tercela dan merugi. Pembahasan kita adalah taj'al. Taj'al fi'il mudhari. Ja'ala yaj'alu. Ketika dia kemasukan lamun nahi yang dia menjazmkan satu fi'il, maka tidak lagi taj'alu, menjadi disukun. Karena kalau sahih akhir tidak bersambung dengan suatu apapun, alamat jazmnya dengan sukun. La taj'al sukun. Yada mansub sebagai maf'ulun bih. Ka fi mahali jarun mudhafun ilaih, maglulatan sebagai maf'ul bih yang kedua, ila unkika jar majrur, wa la tabsutha wawaw ataf, la tabsutha sama seperti i'rab la taj'al. Fa, fa-nya ini fa sababiyah, fa yang menasabkan fi'il mudhari' setelahnya, tak udah mansub, karena kendahuluan alat-alat nasab. Apa itu fa sababiyah? Tanda nasabnya dengan fathah, karena dia lam yattasil bihi syai'un. Maluman mahsura, disela dan merugi. Lamul amri, maluman mahsura, irobnya sebagai hal, keadaannya tercela, dicela dan merugi. Hal, mansub dengan fathah. Lamul amri, lamul amr, lam al-amr. Lamul amr adalah lam yang berfungsi perintah tapi masuk pada fi'il mudhari', dan sifatnya tidak, bukan fi'il amr. Jadi kalau unsur itu fi'il amr, tapi kalau la, lamul amr ini masuk pada fi'il mudhari' berfaedah untuk perintah. Contoh di sini, liyunfik du sa'atin min sa'atihi. Tidaklah orang yang punya keluasan untuk berinfak ya, dari keluasannya. Liyunfik du sa'atin min sa'atihi, li bukan lamu ta'lil, bukan pula lamul juhud. Karena kalau lamu ta'lil menyebabkan, menunjukkan makna sebab, kalau lamul juhud, lamul ingkar harus didahului ma lam yakun atau ma kana, lam yakun atau ma kana, tapi di sini tidak ada, maka dia merupakan fi'il lam, lamul amr, lam yang bermakna perintah. Liyunfik, hendaklah berinfak orang yang mempunyai keluasan. Liyunfik, tambahannya, kalau lamul amr ini didahului oleh fa atau waw, misalkan falyakul khairan aw liyasmut atau wal takun minkum, maka lamnya itu disukun, tidak dikasrah. Kalau dia tidak kedahuluan fa, tidak didahului oleh huruf fa atau huruf waw, maka lamnya dikasrah. Tapi kalau lamul amr didahului oleh fa dan waw, huruf fa dan huruf waw, maka lamnya disukun. Contohnya dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman kepada man kana yu'minu billah, beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul, maka hendaklah dia berkata khairan, yang baik, atau diamlah. Fa di sini falyakul, lamnya disukun karena lamul amr hendaklah perintah berkata, berkatalah didahului oleh fa, huruf fa, falyakul, maka disukun. Atau dalam sebuah ayat yang lain, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan hendaklah ada di antara kalian suatu umat yang menyerukan kepada kebaikan kemudian melarang dari kemungkaran. Wa di sini mendahului lamul amr, maka lamul amr disukun, wal takun. Ini dari alat-alat yang menjazmkan, yang menjazmkan satu fi'il saja. Sekarang yang kedua, al-adawatul lati tajzimu fi'laini hiya ka'adawatus syarti. Alat-alat yang menjazmkan dua fi'il, dan dia seperti alat-alat syarat, sebagaimana telah disinggung awal dahulu tentang pembahasan isim syarat. Maka di sini dia ini menjazmkan dua fi'il dan seperti alat syarat. Yang pertama, in. In ini huruf, bukan isim syarat, tapi dia huruf, huruf, huruf jazm yang menjazmkan dua fi'il, dan dia huruf. In tubadu ma fi anfusikum aw tukhuhu yuhasibukum, yuhasibukum bihillahu. In tubadu, jika kalian menampakkan ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam diri-diri kalian, aw tukhuhu, ataupun kalian menyembunyikannya, apa yang ada dalam hati kalian, diri kalian, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan menghisab kalian. Pembahasan kita in, in syarat, in dia syarat, jika kalian menampakkan, in tubudu, tubudu idan fi'il syarat, fi'il syaratnya, majzum, dengan membuang nun. Kenapa dengan membuang nun? Karena dia af'alul khamsah majzum, ya, majzum dengan tanda jazmnya membuang nun, karena termasuk tubedu, ya, af'alul khamsah asal tubeduna. Kemudian ketika dia dijazm, dibuang nunnya menjadi tubedu. In tubedu ma fi anfusikum, jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau kalian menyembunyikannya, tuhfuhu irabnya atas seperti tubedu. Yuhasibukum, apa jawabannya, apa balasannya kalau kita menampakkan dan menyembunyikan segala sesuatu yang ada dari kita, ya, segala sesuatu yang ada dalam diri kita, maka apa jawabnya? Yuhasibukum bihillah, maka Allah akan menghisapnya juga. Ya Allah maha mengetahui. Yuhasib, perhatikan baknya disukun karena dia sebagai jawab syarat, dan in menjazmkan dua fi'il, maka yuhasib i'rabnya fi'il mudore majzum, nah, karena dia kemasukan alat-alat yang menjazmkan dua fi'il yaitu in, dan dia sebagai jawab syarat. Yuhasibukum bihi Allahu, Allahu sebagai fa'il. Kemudian selanjutnya setelah in termasuk isim syarat yang lainnya yaitu man, man lil akil, man yaf'al su'an yujza bihi, barang siapa yang beramal kejelekan maka dia akan dibalas. Yaf'al sebagai fi'il syarat, dia fi'il mudore yang majzum karena kedahuluan alat-alat jazm yang menjazmkan dia fi'il, maka yaf'al i'rabnya majzum, tanda jazmnya dengan sukun karena dia termasuk fi'il sahih akhir yang tidak lam yattasil bihi syai'un. Kemudian su'an, su'an sebagai maf'ul bih, siapa yang mengerjakan kejelekan. Jadi siapa yang beramal soleh, su'an maf'ul bih. Jawab dari yaf'al yujza bihi. Yujza fi'il mudore majzum, tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat, karena asalnya ajza yujzi, membalas, dia akan dibalas. Yujza asal itu ada alif lazimah yang bengkok, karena alif itu merupakan huruf ilat, dan syarat kalau huruf ilat itu ketika dijazm adalah harus dibuang karena berpenyakit, maka yujza fi'il mudore yang majzum, tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat karena dia muqtal akhir, bukan dengan fathah, salah. Selanjutnya ma dan mahma, ma wa mahma, ma dan mahma ligoyil akil, untuk yang berakal, untuk yang selain berakal. Artinya ini meskipun, biasanya seringnya diartikan dengan meskipun. Wa ma tas'alu min khairin ya'lamullah, kalau mahma itu meskipun, tapi kalau ma itu apa-apa. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, dan apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan, ya'lamullahu, Allah maha akan mengetahuinya. I'rab secara lengkap, ma adalah alat jazm yang menjazmkan dua fi'il, ya, yang menjazmkan dua fi'il, dan ma ini merupakan isim syarat, dan dia i'rabnya adalah fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih. Maf'ul bihnya dari taf'alu, ya, taf'alu itu butuh maf'ul bih, maka ma disitu sebagai maf'ul bih. Taf'alu fi'il mudore, dia dijazm dengan membuang nun karena kemasukan alat-alat jazm yaitu ma, dan tanda jazmnya dengan membuang nun termasuk af'alul khamsah, min, huruf jar, khairun, majrur. Jawab dari fi'il syarat, apa saja yang kamu kerjakan itu syarat, maka jawabannya apa, balasannya apa? Ya'lamullahu, Allah maka mengetahuinya. Ya, apa saja yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Ya'lam fi'il mudhari majzum, ya, tanda jazmnya dengan sukun karena dia lam yattasil bihi syai' sebagai jawab syarat dari ma, i'rabnya majzum. Hu dhamir nasab muttasil sebagai maf'ulun bihi fi mahali nasbin, Allahu fa'il marfu' dengan dhamma. Selanjutnya mata wa ayyana, ini lizaman, mata wa ayyana lizaman. Mata atau ayyana lizaman ini dzaraf. Mata ya'tis sayfu yusafir annasu ilal masayif, kapan saja datangnya musim panas, musim panas maksudnya, Jadi kapan saja datang musim panas, para manusia akan safar, berpergian jauh ke villa-villa mereka, tempat peristirahatan mereka, masaif, villa atau tempat peristirahatan. Mata kita i'rab isim syarat dan menjazmkan dua fi'il termasuk alat-alat jazm. Dan karena mata ini menunjukkan zaman, maka dia dzaraf termasuk maf'ul fih, maka kita i'rabnya fi mahalli nasbin ya'ti fi'il mudhari ya'tal akhir fi'il mudhari majzum. Kenapa dia jazm? Karena kedahuluan alat-alat yang menjazmkan fi'il yaitu mata. Tanda jazm dari ya'ti bukan dengan kasroh, tapi dengan membuang huruf ilat. Karena sebagaimana kita ketahui, ata ya'ti nakis, ya, muqtal akhir. Maka kalau muqtal akhir dibuang huruf ilatnya, menjadi mata ya'ti, jazm dengan membuang huruf ilat. As-saifu marfu sebagai fa'il. Siapa yang datang atau apa yang datang? Ternyata musim panas. Yusafir, jawab syarat. Kapan saja musim panas itu datang, maka apa yang akan dilakukan? Yusafir, manusia akan berpergian. Yusafir, jawab syarat, majzum, jazmnya dengan sukun, lam yatasil biyusai. An-nasu, fa'il dari yusafir. Siapa yang safar? Manusia. Ila, huruf jer, masayif, majrurnya dengan kasrah. Kemudian, aina, wa ainama, wa anna, wa haytuma lil makan, untuk menunjukkan tempat di mana saja, ya, kapan saja. Ini menunjukkan tempat, maka i'rabnya sama maf'ul fi mali mahalli nasbin. Sudul amnu yasud al amnu ka ummatu ma'ninatu aynama yasud al amnu ta umma atu ma'ninatu. Di mana saja yasud itu terwujud, di mana saja terwujud keamanan, maka jawabnya adalah ketentraman akan merata. Ta'umma merata, tuma'nina ketentraman. Ya, itma'anna yatma'innu, itmi'nanan, tuma'nina biasanya. Ketentraman. Ainama maf'ulun fi, maf'ul fi, dia sebagai dzaraf, karena dia juga sebagai isim syarat, isimnya mabni, maka dzaraf fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin yasud terwujud fi'il mudhari majzum karena kemasukan alat yang menjazmkan yaitu ainama yurab yasud maka majzum tanda jazmnya dengan sukun lam yattasil bihi syai. Al-amnu sebagai fa'il, al-amnu sebagai fa'il dari yasud. Ta'umma jawab syarat, jawab syarat dari ainama dia fi'il mudhari i'rabnya. Karena dia mudhaf maka majzumnya dengan fathah, tanda jazmnya dengan fathah. Atau maknina tu fa'il dari ta'umma marfu. Selanjutnya kaifama, selanjutnya kaifama lil hal, untuk menunjukkan keadaan bagaimanapun. Karena dia menunjukkan hal keadaan, maka kita i'rab dia fi mahali nasbin. Mahali nasbin sebagai hal termasuk isim yang mabni. Kaifama tu'amil an-nasa yu'amiluka, bagaimana saja kamu bergaul, bagaimana saja kamu bergaul kepada manusia, yu'amiluka, maka manusia akan bergaul pula memperbaiki mu'amalah kepadamu. Jadi di sini pembahasan kita kaifama kita i'rab karena sebagai hal menunjukkan keadaan fi mahali nasbin. Tu'amil fi'il mudhari majzum karena dia kemasukan alat-alat jazm yang menjazmkan dua fi'il. Kaifama dan tu'amil merupakan fi'il syaratnya. An-nasa, an-nasa mansub sebagai maf'ulun bih. Dalam fi'il tu'amil terdapat fa'il yaitu dhamir mustatir takdirnya anta fi mahali raf'in. Yu'amiluka fi'il mudhari. Setiap fi'il butuh fa'il, maka fa'ilnya adalah waw jamaah, itu waw yang ada wawnya yu'amilu fi mahali raf'in sebagai fa'il. Ka maf'ulun bihi fi mahali nasbin. Dan ya, fi'il mudore yu'amiluka majzum i'rabnya. Tanda jazmnya dengan membuang nun. Kenapa dia dengan membuang nun? Karena termasuk af'alul khomsah, fi'il-fi'il yang lima. Terakhir dari fi'il mudore yang jazm, ayu. Ayu untuk semua yang di atas. Jadi bisa lil'akil, lil'goyri'akil, untuk zaman, untuk waktu, atau makan, untuk hal, tergantung mudhof ilaihnya, tergantung mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya itu menunjukkan zaman atau waktu, maka dia bisa bermakna zaman atau waktu. Ayyu rajulin yaf'al su'an yujza bihi. Laki mana saja, orang apapun yang mengerjakan kejelekan pasti akan dibalas. Ayyu rajulin, ayunya sebagai mubtada. Mubtada ayu, rajulin mudhof ilaih jar. Yaf'al sebagai khobarnya itu nanti adalah antara yaf'al dan yujza. Yaf'al fi'il mudhari jazm dengan sukun karena dia lam yatasil bi syai', kemasukan alat-alat yang menjazmkan yaitu ayu. Yaf'al su'an mansub maf'ul bi yujza jazm dengan membuang huruf ilat sebagai jawab syarat. Ayu rajulin yaf'al su'an, apa balasannya atau apa akibatnya? Yujza bihi, dia akan dibalas. Ayya khairin taf'alu ya'lamhullah. Ayya di sini nasab. Karena dia mudhof ilaihnya ke masdar, maka karena masdar diirat ayya sebagai maf'ul mutlak. Masdar itu dari maf'ul mutlak, maka ayya fi mahali nasbin. Fi mahali, bukan fi mahali nasbin tapi mansub. Mansub karena maf'ul mutlak itu nasab. Ayya diulangi adalah mansub sebagai maf'ul mutlak karena dia mudhofnya yaitu masdar. Kalau mudhof ke masdar jadi maf'ul mutlak. Kalau mudhof ke zaman atau makan jadi maf'ul fih dzaraf. Khairun mudhof ilaih majrur. Taf'alu fi'il mudhari majzum dengan membuang nun. Nah, tanda jazmnya dengan membuang nun karena termasuk af'alul khamsah dan dia sebab jazmnya kemasukan alat yang menjazmkan yaitu ayya. Ya'lamhullahu, jawab syarat majzum dengan sukun lam yattasil bihi syai'. Hu dhamir nasab muttasil fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Allahu rafa sebagai fa'il, tanda rafa dengan dhammah isim mufrad. Tamma bihamdillah, sempurnalah dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita telah selesaikan satu kitab yang cukup bermanfaat sekali, yaitu kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah yang disusun oleh Al-Ustaz Al-Fadil Al-Murwafiq bin Gufran dan Abdul Rahim, di mana kitab ini merupakan kitab panduan di sebuah ma'had, Ma'hadul Furqan Al-Islami, Ma'had Al-Furqan Al-Islami yang terletak di Desa Srewo, Kecamatan Sidayu, Gresik, Jawa Timur sana. Akhirnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari selama ini, kitab yang kita baca selama ini dan ilmu yang kita dapat selama ini merupakan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bagi yang lain. Kita berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapat ini dapat terjaga dan dapat terulangi kembali sebagai bahan dan bekal kita dalam mendalami Islam ini, memahami Islam ini. Dan sebagai bekal kita kalau yang mempunyai cita-cita sebagai dai, sebagai dakwah, dan kita minimalnya dalam mendakwahkan kepada keluarga dengan berbekal Al-Quran dan hadis dan memahami keduanya dengan pemahaman yang benar, pemahaman salaful ummah. Karena tidak mungkin seorang belajar Al-Quran dan sunnah kecuali dia akan paham bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita berdakwah kepada ibu, saudara atau kakak-kakak kita hanya dengan mengandalkan buku terjemahan? Bisa, cuma hanya saja kesalahannya kemungkinan banyak. Lain halnya dengan kita paham bahasa Arab, maka kita akan lebih tenang dan lebih mantap dalam menyampaikannya. Inilah akhirnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi agar kita tetap berada di atas jalannya, dan kita meminta kepadanya ilmu yang kita pelajari agar ilmu yang bermanfaat, bukan yang ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Shallallahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayol ikhwah sekalian, para peserta program bimbingan belajar bahasa Arab Jarak Jauh Al-Kautsar, pada beberapa pertemuan terakhir ini, kurang lebih satu kaset setengah, insyaallah kita akan membahas tentang yang pertama, tata cara bagaimana membuka kamus bahasa Arab Indonesia, atau di sana ada bahasa Arab, bahasa Arab. Yang nantinya, sebelum kita memasuki praktek cara membaca kitab, maka kami akan perkenalkan bagaimana cara membuka kamus. Karena nanti akan bermanfaat sekali apabila kita telah mengetahui cara membuka kamus. Dengan demikian akan lebih cepat dan lebih mudah untuk mencari mufradat ataupun kata-kata yang kita dapati di dalam kitab-kitab bahasa Arab. Kesulitan dalam menerjemahkan, maka kita cari dalam kamusnya bahasa Arab dengan cara yang cepat, jadi tidak terlalu lama. Oleh karena itu perlu kita mengenal bagaimana cara membuka kamus. Baik, pada umumnya kamus-kamus yang ada, kamus bahasa Arab Indonesia, bahasa Arab Indonesia maksudnya nanti awak bahasa Arab kemudian ada terjemahan bahasa Indonesianya, ada dua cara di dalam menempuh penyusunan kamus itu sendiri. Cara yang pertama, ada kamus yang disusun berdasarkan huruf hijaiyah yang asli. Jadi mulai dari alif, kemudian ba sampai ya. Dimulai dari huruf-huruf yang asli, tiga huruf itu. Ini tariqah yang pertama. Kalau yang demikian, maka ini mudah, kita cari lafadznya yang asli, dimulai dari abata dan seterusnya. Nah, cara yang kedua, memang susunannya dari huruf hijaiyah, sama dari alif sampai ya. Tetapi cara membukanya, dia bukan melihat huruf yang pertama, tapi melihat huruf yang terakhir, kemudian melihat yang huruf pertama, kemudian baru yang tengah kedua. Jadi asal kata dalam bahasa Arab itu tiga huruf. Kalau kamus yang model pertama, dia langsung kita buka huruf fa fi'ilnya, fa'ala, maka dibuka langsung fa fi'ilnya, misalkan nasoro, maka dicari nun gitu. Kemudian sot ro, maka akan dapat arti nasoro, penolong. Tapi untuk kamus yang model kedua ini lain. Taruhlah nasoro, maka cara mencarinya bukan dari huruf nun, tapi dari ro. Setelah ketemu ro, kemudian baru dibuka nun. Nah, dibuka bab, babnya bab nun, kemudian baru ain fi'ilnya, yaitu sad. Ini. Adapun kamus yang kami anjurkan untuk para pemula program bahasa Arab adalah kamus yang mutadawil bainana. Ya, artinya sudah beredar di sekitar kita, mungkin sudah banyak yang punya, karena di setiap toko buku kamus ini didapati, yaitu kamus yang berjudul Kamus Arab Indonesia. Pengarang kamus ini yaitu Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus. Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus. Judulnya adalah Kamus Arab Indonesia. Penerbit dari kamus ini yaitu penerbitnya PT Hidakarya Agung Jakarta. Kamus ini mudah didapati karena di hampir setiap toko buku ada, ya, baik dalam sampul tipis maupun sampul yang tebal. Dan harganya pun relatif terjangkau oleh kita, sekitar antara 10 sampai 20 ribu. Kalau sampul tebal mungkin lebih dari itu. Kamus ini yaitu Kamus Arab Indonesia yang akan kita jadikan pegangan dalam mencari kata-kata yang sulit nanti. Kamus yang disusun berdasarkan huruf hijaiyah yang asli. Jadi kita harus pintar-pintar mengembalikan huruf-huruf ya kepada huruf aslinya. Muntasirun misalkan, muntasirun, muntasirun isim fa'il. Maka jangan dicari langsung dari mimnya, tapi yang dicari dari nasoro, karena susunannya dari huruf hijaiyah dan dari yang asli. Huruf aslinya itu nasoro, bukan dari mim. Kalau kita cari dari huruf mim, tidak akan ketemu selamanya. Nah, jadi untuk lebih memperinci pembahasan, kita katakan bahwa yang pertama, kalimat kalau bentuknya itu jamak, misalkan dalam kamus kita mendapati kalimat yang kita tidak tahu maknanya, maka dilihat kalau kalimat itu jamak, kembalikan ke mufrad. Misalkan ulama, ulama jamak, maka dikembalikan ke mufradnya adalah alim, orang yang alim, jamaknya ulama. Setelah kita kembalikan yang jamak menjadi mufrad, atau di sana kita dapati fi'il mudhari, maka kembalikan dulu ke fi'il madhi ya. Atau di sana fi'il amr, kita dapati kesulitan maknanya fi'il amr, kembalikan dulu ke fi'il madinya. Apa ini fi'il madinya tiga huruf? Nah, itu. Dan juga dengan masdar atau isim-isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, semuanya intinya dikembalikan ke tiga hurufnya awalnya. Kalau dia jamak, kembalikan ke mufradnya. Kalau dia fi'il mudhari, kita dapati di sebuah kamus atau di sebuah bacaan kitab itu ada fi'il mudhari, kita enggak tahu artinya, kembalikan ke fi'il madhi. Kalau dia berupa masdar, kata yang sulit ini, kembalikan ke madhi. Demikian juga dengan isim fa'il, isim maf'ul, dan isim-isim yang lain, zaman, makan, kembalikan ke fi'il madhinya terlebih dahulu yang tiga hurufnya asli. Nah, jadi jangan dilihat huruf tambahannya. Cara yang kedua, dikosongkan kalimat itu dari huruf-huruf tambahan. Nah, bagaimana melengkapi keterangan yang telah lalu? Kita sudah kenal beberapa huruf tambahan. Baik itu huruf mudhara'ah ya seperti anita, alif, nun, kemudian ya, kemudian ta, itu semuanya huruf mudhara'ah yang tambahan bukan asli. Atau dengan huruf-huruf yang lainnya. Maka kalau kita tahu bahwa fi'il atau kalimat ini merupakan tambahan, cara mengetahuinya bagaimana? Dengan memperkuat tentang tasrif. Misalkan muhtadin. Muhtadin isim fa'il. Isim fa'il. Karena dia isim fa'il, kembalikan dulu ke madinya. Madi. Ke fi'il madinya. Muhtadin asalnya ihtada. Ihtada ini sudah terdapat huruf tambahan di dalamnya, yaitu alif dan ta. Oleh karena itu kembalikan ke tiga huruf yang asli, yaitu huda. Nah, huda. Baru kita nanti akan melihat, setelah kita buka huda, kok dapat petunjuk. Misalkan huda artinya petunjuk, maka cari di bawahnya. Di bawahnya ada tidak kata-kata muhtadin. Kalau ada, maka itu bagus. Tapi kalau tidak ada, biasanya penulis kamus hanya mengisyaratkan fi'il madinya. Muhtadin misalkan di bawahnya lagi, di bawah muhtadin itu tertulis ihtada. Ihtada. Ya, orang yang mendapat petunjuk ihtada, maka ketika itu baru kita mencari yang tiga huruf. Setelah ketemu tiga huruf, kemudian huruf tambahannya itu dibuang, cari di bawahnya kalimat yang kita cari. Baik itu muhtadin, kalaupun tidak ada persis seperti muhtadin, misalkan yang ada ihtada, maka kita ambil. Karena muhtadin bentukan dari fi'il maldi. Jadi sekali lagi, bahwa patokan kamus yang akan kita pergunakan adalah Kamus Arab Indonesia ya, karangan Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, penerbit Hidakarya Agung, Jakarta. Kita ambil contoh, misalkan kalimat dalam kamus ini yaitu kalimat mustahilatun. Mustahil, kita sering dengar kata-kata mustahil. Nah, mustahil itu akan terjadi, jadi enggak mungkin itu akan terjadi. Maka kalimat mustahil ini isim fa'il. Karena dia isim fa'il, kembalikan dahulu kepada fi'il madinya. Mustahilun asal katanya adalah istahala yastahilu. Istahala yastahilu. Istahala yastahilu bukan semuanya huruf asli. Di sana ada huruf tambahan. Oleh karena itu disinilah pentingnya tasrif bermain. Jadi kalau kita tidak bisa pintar-pintar menerbak dan menerka atas wazan apa timbangan kalimat ini, maka kita tidak akan bisa untuk mencari asli sebuah huruf. Istahala yastahilu mustahilun. Ikut wazannya istaf'ala yastahilu. Kalau begitu, maka ini dinamakan dengan fi'il mazid dengan tambahan tiga huruf. Jadi huruf tambahannya ada tiga, yaitu yang pertama alif, kemudian sin, dan kemudian ta. Ya. Istaf'ala. Istaf'ala. Istahala yastahilu. Yastahilu. Untuk mencarinya bukan dari mim mustahil, tidak. Tapi kembalikan dulu ke aslinya yang tiga huruf, yaitu apa? Mim mustahil, mim tambahan. Kemudian sinnya pun tambahan. Taknya huruf tambahan. Maka tinggal tersisa ha, ya, dan la. Inilah ketiga hurufnya masih. Ketiga hurufnya asli. Ya, maka dikembalikan dulu menjadi hala yahulu haulan. Jadi mustahilin. Jadi hayala, ya itu biasanya kalau di ajwaf maka diganti dengan alif. Yang di kamus hanya ada hialan atau hala. Maka kalau kita dapati hala, kita ambil, kita lihat apa arti hala, kemudian alihkan perhatian kita kepada kalimat-kalimat yang berada di bawahnya setelah hala. Baik itu hawala amran, tahawala atau ihtal, ihtial, dan sebagainya. Inilah ya, cara membuka kamus yang ringkas. Jadi yang pertama simpulannya, apabila itu jamak kembalikan ke mufrad, apabila mudhari kembalikan ke madhi, dan juga amr dan fi'il. Fi'il nahi atau isim makan atau isim zaman. Setelah dikembalikan kepada fi'il madhinya, maka huruf-huruf tambahan dihilangkan. Ya, kita hilangkan huruf tambahan untuk mengambil tiga huruf yang asli. Jadi ambillah tiga huruf yang asli, bukan huruf tambahan. Setelah tiga huruf yang asli ketemu, ya, kita dapat, oh ini aslinya adalah hala yahulu misalkan, atau hala yahilu. Barulah kita cari dalam kamus dengan membuka huruf H. Jadi ketika mendapati satu kata yang ada huruf tambahannya seperti mustahil, jangan langsung dicari mim, dibuka bab mim, huruf mim, tidak. Ya, dilihat dalam kamus itu dituliskan halaman, di bagian atas itu ada halaman dan ada beberapa kata. Ya, kata misalkan hal, kemudian mim, jangan diambil bab mim, tapi kembalikan dulu ke aslinya. Tiga huruf, yaitu hala, ya, yahulu, misalkan mustahil. Setelah itu, barulah kita akan mendapati makna yang sebenarnya. Hala yahulu, misalkan maknanya dalam kamus ini mencoba sesuatu dengan tenaga. Kita cari ke bawah, nanti akan ada ihtala, ikhtial, yaitu mencari hilah, mencari tipu muslihat. Kemudian ke bawah, nanti akhirnya kita akan dapati hilah, tipu muslihat, kemudian di bawahnya mustahilun, yang mustahil. Nah, itu, jadi cara membuka kamus tidak sembarang membuka dengan membuka setiap huruf yang pertama, tidak. Tapi kembalikan dulu kepada fi'il madinya, kalau memang dia mudore, amar, fi'il nahi, isim zaman, dan isim makan. Kemudian huruf-huruf tambahan dibuang. Ya, dibuang untuk mengambil tiga huruf asli. Dari tiga huruf asli inilah kita baru bisa untuk mencari kamus yang disusun berdasarkan susunan huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Yang berdasarkan berurutan itu. Sekarang bisa dibuka kitab yang sudah kami berikan, yaitu kitab yang akan kita baca adalah kitab Al-Aqidah As-Sahihah wa Ma Yudaduha. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Bas. Kitab ini tipis, bagus untuk pemula dalam bahasa Arab, untuk melatih bagaimana membaca kitab dengan baik ya. Karena nantinya diharapkan memulai dari kitab yang tipis, kemudian bisa beralih pada kitab-kitab yang agak tebal. Dari mulai judulnya kita bahas sekarang. Kita masuk sekarang pada latihan membaca kitab sekaligus praktek membuka kamusnya. Al-aqidatu as-sahihatu wa ma yudaduha. Al-aqidah, mungkin tidak ada masalah dengan ini. Aqidah, keyakinan. As-sahihah, yang sahih. Al-aqidah di sini i'rabnya marfu', nah, marfu' dengan dhammah yang zahirah sebagai khabar. Karena di awal judul kalimat biasanya mubtada dibuang pada judul awal kalimat. Hadhihi al-aqidatu as-sahihatu, ah itu takdirnya. Hadhihi sebagai mubtada, al-aqidah sebagai khabar, as-sahihatu sebagai na'at dari aqidah. Wa huruf ataf. Wa ma yudaduha. Mungkin kita agak bingung ini dengan menerjemahkan wa ma yudaduha. Awalnya mudah, aqidah sahiha, wa ma yudaduha. Ma itu apa saja? Dan apa saja yang yudaduha? Apa arti dari yudaduha? Untuk mengetahui arti kalimat ini, maka seperti yang tadi diterangkan, jika dia fi'il mudhari, kembalikan kepada fi'il madinya. Apa? Doda. Karena kita tahu pada bab kedua, fa'ala yufa'ilu, ada contoh, masa yumasu. Kembalikan ke mudhari, ke madinya menjadi masa. Begitu juga yang ini. Doda yudodu, kembalikan ke madi menjadi doda. Setelah doda, huruf yang tambahan dibuang, yaitu alif. Karena tiga huruf itu asalnya doda, do, kemudian dal, tiga. Adapun alif tambahan, karena ikut wazan fa'ala, maka alif dibuang menjadi tiga huruf, fa'ala. Setelah ketemu bahwa tiga huruf adalah doda, kita cari di dalam kamus dengan membuka bab huruf dot. Dot, ya. Kemudian di sana ada dot bersamaan dengan alif. Dot bersama dengan ba. Jangan dibuka itu. Yang kita cari dot dengan dal. Dot dengan ba, kemudian urutannya dot dengan ha. Kemudian ada dot dengan dal. Dot da ya dudu di sini. Tertuliskan dada ya dudu, mengalahkan si fulan. Fulan itu orang dalam perselisihan fil khusuma. Yang kita cari yudodu, doda dengan tambahan alif, ternyata ada di bawahnya. Dodahu mudodatan, membantahinya, melawaninya. Artinya apa? Aqidah sahihah dan apa saja yang membatalkannya, mengalahinya, membatalkan aqidah sahihah itu. Apa saja lawan-lawan dari akidah sahihah, nah itu. Jadi doda, kita dapat dodahu, melawannya, membantahnya. Kemudian di bawah itu ada padoda, saling berlawanan. Kemudian didun, lawan musuh. Nah, sehingga dari praktek ini dapat kita ketahui bahwa judul kitab ini adalah Al-Aqidah As-Sahihah Wa Ma Yudaduha. Aqidah yang sahih, ini adalah aqidah yang sahih dan apa saja yang membatalkan, yang bisa membuat lawan dari akidah sahih. Ini ha kembali kepada akidah. Dhamir ha diulangi kembali kepada akidah, karena ha untuk dhamir hiya muannas mufrad, kembali kepada akidah. Adapun fa'il dari yudadu, dhamir mustatir. Dhamir mustatir jawaz fi mahali rafin, nanti kembalinya kepada ma. Di situ ada ma, maka di situ ma itu sebagai fa'il ya. Wa ma yudaduha. Praktek ini, karena yang pertama kita harus ketahui dalam baca kitab ya, pertama judulnya, tahu judulnya dulu apa maknanya, apa artinya. Kalau kita baca kitab, sebuah kitab kok enggak tahu judulnya, berarti ya agak dipertanyakan. Nah, kita bahas dari judulnya, kemudian pengarangnya, baru kepada inti pembahasan yang dibahas di dalam kitab tersebut. simpulannya bahwa akidah as-sahihah wa ma yudadduha, terjemahannya adalah akidah yang sahih dan hal-hal yang membatalkannya. Ya, yang membatalkan akidah seseorang itu apa saja? Seperti misalkan syirik, ya, itu banyak, nanti kita akan dijelaskan satu persatu oleh penulis kitab ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala, seorang alim ulama yang baru saja meninggal beberapa tahun yang lalu, dan dia dahulu adalah seorang mufti am di Saudi Arabia. Mufti am di Saudi Arabia, dan inilah hasil buah karya tulisan tangannya yang sekarang insyaallah kita akan bahas satu persatu, dari mulai cara membaca, kemudian cara mengikrab kalimat dan menerjemahkan dengan membuka kamus praktek kitab, dan membuka bagaimana mencari mufradat kata-kata yang sulit diketahui maknanya. Kita lanjutkan pada kaset selanjutnya, kaset yang terakhir, satu kaset terakhir sebagai latihan membaca kitab dan murojaah insyaallah taala. Wallahu a'lam.